Maka kita ubah. Jadi mulai sekarang pagi-pagi kalau pengen minum teh, tehnya teh kunyit, teh ketumbar, teh serai, teh jahe. Ya, nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Bisa. Itu dikurangi lah, ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi, yakinlah. Betul gak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau Anda nanti makan soto, caranya gimana? Beli kuahnya. Terus, kan soto banyak itunya kan? Banyak apa? Jeruk nipis. Cukup banyak kan dipotong itu kan? Nah, Anda beli soto, bang, beli soto, bang. Atau mas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Gak ada nasinya kan? Gak ada. Kuahnya yang jelas yang pertama. Lalu, biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol boleh lah sedikit. Ada daun bawang kan? Nah, daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam bolehlah kasih ayam. Tempe jangan dimakan yang sudah, bukan dimakan cuma tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh nggak percaya dia. Coba di browsing sekarang, browsing denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu Anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas rusak protein telur itu, Pak. Coba kebayang makan nasi goreng, kan? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi enggak? Pakai minyak enggak? Minyak kan minyak sawit, punya lemak trans. Nasinya udah enggak banyak nutrisinya, udah miskin serat. Digoreng lagi, dipanasin, makan pakai telur lagi, kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah, bukan racun, tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan ya, bedakan, maksudnya gini, bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu ide total itunya, tenaganya sih, gak saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan semangka, ada gak? Sudah lihat belum? Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka, satu buah semangka ukuran standar sedang, ya seperti inilah kurang lebih gitu, itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katakanlah dalam jumlah agak banyak gitu kan, mungkin 400 kalori juga, tapi gak ada serat, paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng, kalorinya dapat, tapi miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya itu, ya gak tega sih ngomong sampah, nanti bilang celah makanan lagi. Ya. Tapi intinya yang dimakan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai gak tega kan mikirnya kan. Boleh gak makan itu sekali-sekali? Boleh sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong beginian. Khawatir di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian, habis ngomong beginian para penjual-penjual itu gak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah gitu kan, di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Wow. Jadi habis kajian itu yang jualan itu pedagang-pedagang sayur, buah. Nah gitu loh. Yang pedagang-pedagang apa cireng, cilok, seblaknya sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau Anda gak makan begituan, nanti gini. Kalau teman-teman sudah gak makan gituan lagi, nanti kan pengen makan buah, betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah, belilah mereka, betul loh. Jadi jangan khawatir kita, maksudnya nanti rezeki mereka gimana? Woy, gaya bener jadi malaikat mengatur rezeki. Itu semua terjadi karena memang kita yang mengkondisikan untuk ada demand-nya, teman-teman sekalian. Ya, maka kita ubah. Jadi mulai sekarang, pagi-pagi kalau pengen minum teh, tehnya teh kunyit, teh ketumbar, teh serai, teh jahe. Ya, nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Bisa. Loh bener, saya ngomong ini beneran. Ya, kalau semakin banyak produk alami, produk ciptaan Allah kemudian kita makan, lama-lama ini kan antioksidan semua isinya. Ya selama ini kita tidak makan antioksidan kan, banyak kan makan radikal bebas ya.